keraslah. Terkejut abang terheran-heran, sebab abang belum pernah kesana. Untung datang namburu panjaitan, Marta Rombo kami di jalan. Diajaknya aku ke rumah dia, makan daging anjing dengan sayurku. Sayurku, sayurku, makan daging anjing dengan sayurku. Sayurku, sayurku, makan daging anjing dengan sayurku. Jaga lo puang.